ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد ما شاء الإخوة رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah. Marilah kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia senantiasa dilimpahkan kepada kita sehingga pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan kemudahan untuk kita berkumpul dalam majlis ini. Sedikit mengingatkan dan mengkaji dari perkara-perkara agama kita. Khalatidin izzakumullah. Masuk pada pembahasan berikutnya yang ke-98 dari Masail Madaniyah. Kalau yang kemarin adalah dari bangganya mereka menisbatkan kepada orang yang baik-baik, sementara mereka sendiri adalah menyelisihinya. Yani dari kalangan ahli kitab, khususnya orang-orang Yahudi yang menisbatkan bahasanya mereka adalah keturunan para nabi. Namun ternyata perilaku mereka jauh dari apa yang dituntunkan oleh para nabi ini. Kemudian berikutnya adalah yang ke-98, iftikharuhum bi sana'ihim. Yani bangganya mereka dengan karya-karya mereka terhadap orang-orang yang di bawah mereka. Ini termasuk dari penyakit-penyakit jahiliyah. Dan seperti itu sudah ada dari umat-umat sebelum kita. Seperti kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Dengan teknologi yang ada pada mereka saat itu. Di mana kaum Tsamud dengan rumah-rumah pahatan-pahatan dari gunung. Gunung batu mereka pahat, kemudian mereka jadikan rumah-rumah dan istana-istana mereka. Demikian pula kaum 'Ad dengan bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Tidak hanya sekarang saja, dulu kaum 'Ad adalah piawai pada masanya. Mereka juga merasa mereka berbangga dengan apa yang mereka miliki dari teknologi atau dari kemampuan untuk melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa melakukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Bagaimana akhir kesudahan dari kebanggaan yang tidak ada artinya itu? Kaum 'Ad Allah Subhanahu wa taala habisi dengan angin. Tidak terbayangkan selama 7 malam 8 hari mereka Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin kepada mereka. Sab'ata layali wa thamaniyata ayyam. Yani 7 malam 8 hari yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Az-Zariyat dan di banyak ayat. Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang, dan itu tiada lain supaya kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran bagaimana akhir kesudahan orang-orang yang seperti itu, bangga dengan apa mereka lakukan, kemudian menghinakan diri dan mereka melecehkan kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada mereka, yakni Nabi Hud dan Nabi Saleh. Allah Subhanahu wa taala kemudian membalas ejekan-ejekan mereka, perilaku-perilaku mereka itu dengan mengirimkan angin. Maka ini Allah Subhanahu wa taala syadidun dzintiqah, adalah sangat berat balasannya. Ini ikhwan fillah jazakumullah, ini kaum 'Ad. Tidak terbayangkan bagaimana di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma tazaru min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramin. Ma tazaru min syai'in, tidak tersisa, tidak dibiarkan dari sesuatu yang datang illa ja'alathu karramin, kecuali angin itu menjadikannya seperti ramim, seperti remukan apa, sesuatu yang diremuk, hancur lebur. Mana ramim itu apa, sesuatu yang kemudian apa, sesuatu yang diremuk itu dihancurkan. Ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan angin seperti itu. Dan tentunya tidak terbayangkan 7 malam 8 hari. Yang kemarin kita lihat saja baru berapa saat ya. Itu berapa saat kita nonton pas hari Rabu yang lalu malah ya, terus minggu ini. Kita nonton itu cuma berapa saat saja. Kita lihat ratusan rumah sudah hancur-hancuran ya. Betul itu di sebelah barat saya ya. Saya juga lihat mengerikan ya. Bagaimana apa namanya suaranya, gemuruhnya, dan suaranya bukan suara angin ya. Tapi suaranya suara kayak barang-barang itu di apa beradu gitu, dan suara dari suaranya tau sudah kayak ini baru cuma berapa saat saja. Tidak terbayangkan keumahan 7 malam 8 hari ini hancur-hancuran ya. Yang kemarin cuma berapa saat saja, pohon-pohon dicabut ya, diangkat dan ya, pohon mangga diangkat itu diterbangkan, kemudian diaburkan di TK nah Kudusan itu diangkat itu, dan apa namanya tiang apa atap-atap itu di gunung saja itu, sayang-sayang itu berhamburan sampai terbangkan sebegitu tingginya. Tak pikir sore-sore itu ada layangan atau apa kok. Kemudian terlihat kayak sampah, anginnya juga sampah ya. Oke, ini cuman berapa ini, dan itu cuman berapa saat saja. Bagaimana kaum Ad ini tentu juga mengambil ibrah ya, dan pelajaran. Allah Subhanahu Wa Taala sangat pedih pembalasannya. Alhamdulillah dari kita dihindari itu daerah yang barat ya. Ini daerah agak sedikit ambangan di daerah situ. Ini berapa bagi kita. Kemudian kaum Samud, kaum Ad seperti itu bangga dengan apa yang mereka miliki atau mereka lakukan. Maka di sini, Fadilin Insyaallah, Syekh mengingatkan kepada kita dengan perilaku jahiliyah. Apapun yang bisa kita lakukan dari berbagai hal-hal yang mungkin dari teknologi ataupun juga sesuatu yang baru yang bisa kita lakukan, itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa memanfaatkannya dalam hal yang baik. Namanya teknologi inilah karunia dari Allah yang kalau kemudian digunakan dengan baik, ini juga masya Allah. Dan antum ahlinya dalam masalah ini ya, dengan teknologi internet atau dan lain sebagainya, sekarang ini sudah terpower, selalu berkembang, tiap hari selalu berkembang. Maka itu kalau digunakan untuk yang baik, ini juga masya Allah ya. Kebaikan-kebaikan akan menyebar ya, dengan begitu cepatnya dan begitu mudahnya. Namun kalau kemudian kita hanya berbangga diri seperti itu, kemudian digunakan untuk hal yang kurang baik, maka tunggulah tiba saatnya pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha salamana afiyah. Maka apapun yang kita lakukan, tidak boleh untuk kemudian kita berbangga dengan hasil karya kita, dengan mungkin apa bangga dengan bisnis kita karena berhasil, sukses misalkan, kemudian melecehkan kepada yang lainnya. Atau mungkin seorang apa ahli seni misalkan, seni kriya atau apa yang misalnya, dan tukang kayu misalkan bisa, atau sesuatu yang ternyata bisa melakukan yang lebih ini, maka tidak boleh untuk kemudian berbangga diri. Demikian pula juga dikatakan oleh beliau, wal muwazzaf Tidak boleh juga seorang pegawai, seorang karyawan berbangga diri dengan hasil karyanya, hasil kerjanya kepada orang-orang yang di bawahnya dari karyawan-karyawan yang lain misalkan. Ini tentunya tidak bisa, karena seorang manusia itu tidak bisa kemudian hidup sendiri. Itu satu sisi. Yang pertama, itu semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentunya juga ba'dallahi Subhanahu wa taala, tentunya juga dengan pertolongan yang lain seseorang bisa sukses karena ada yang membantunya. Seorang bisa berhasil dan juga karena ada pertolongan-pertolongan orang lain. Maka seorang muslim tidak boleh untuk kemudian menghinakan, berbangga diri kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Bahkan tidak boleh menghinakan kepada semua manusia secara umum. Maka bagaimana seorang muslim dia berbangga dengan hasil karyanya, hanya sekedar hasil karya. Ini beliau katakan bermaksud dari perkara-perkara jahiliyah. Sebagaimana orang-orang Quraisy dulu juga seperti itu. Mereka adalah ahlul rihlah. Orang-orang suka mengadakan perjalanan di musim panas, musim dingin. Sebagaimana Allah menyebutkan di ilah di Quraisy, ilah dihim rihlat asyita'i wassaif. Mereka mengadakan perjalanan di musim dingin dan juga di musim panas. Mau berdagang, mereka bangga dengan perkara-perkara itu. Maka ini semuanya adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan mereka dagang di musim dingin ke negeri Yaman dan di musim panas ke negeri Syam, ya. Untuk berdagang ini mereka pun berbangga diri dengan apa yang mereka lakukan itu. Dan bahkan menyombongkan diri terhadap orang-orang yang misalkan dari para petani, ya, dan yang lainnya. Maka ini tentunya adalah mencakup dari semua yang berbangga dengan hasil karyanya, berbangga diri dengan pekerjaannya. Maka hal ini tidak dibolehkan untuk kemudian saling melecehkan satu dengan yang lainnya. Dan demikian pula dalam perkara-perkara yang lainnya, semua tugas, semua apa namanya pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang itu tentunya adalah kalau dikerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dikerjakannya dengan penuh itqan, penuh kemantapan, dengan baik, maka ini insyaallah taala akan menjadi kebaikan baginya. Karena seseorang yang bekerja manakala lillah wa fillah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menjadikan seseorang itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, fa inna khayra man ista'jarta al-qawiyyul amin. Fa inna khayra man ista'jarta al-qawiyyul amin. Dan sebaik-baik yang engkau sewa adalah orang yang memiliki dua sifat. Ini bagi pegawai ini yang memiliki dua sifat. Yani yang pertama al-qawi, kuat. Kuat kepribadiannya, kuat keilmuannya, kuat skillnya dari apa yang menjadi pekerjaannya. Ini betul-betul itqan. Jadi mutqin, mantap. Sebagai marketing misalkan juga menguasai dengan baik. Sebagai mekanik misalkan juga demikian, dikuasainya dengan baik. Ini mana al-qawi. Kemudian sifat yang kedua, ternyata sifat ini pun juga tidak cukup. Seseorang mungkin piawai yang mumpuni dalam satu pekerjaannya, tapi ini juga tidak cukup kalau tidak diimbangi dengan sifat yang kedua, al-ani. Ini yang amanah, yang jujur. Maka dua sifat ini adalah sifat yang mulia. Fa inna khayra man ista'jarta al-qawiyyul amin. Yang kuat dan amanah. Seorang yang amanah jujur, masya Allah. Tapi kalau tidak punya skill, tidak punya kemampuan kerja, maka ini juga orangnya jujur-jujur. Tapi kalau pekerjaannya tidak menguasai, tentunya juga tidak baik. Demikian pula orang yang mumpuni dalam pekerjaannya, namun tidak amanah, bahkan ini akan lebih rusak lagi. Maka ini dua sifat ini adalah yang mesti dimiliki. Dan itu kemudian ditambah lagi dengan, ya kalau yang namanya amanah tentunya adalah ikhlas. Ya. Keikhlasan karena Allah Subhanahu Wa Taala ini akan menjadikan lebih baik, ya, dan akan terjauhkan dari sifat-sifat jahiliyah ini. Maka ini namanya pekerjaan apapun, selagi itu adalah pekerjaan yang halal, ya, tidak ada kemudian lebih baik dari yang lainnya, itu tidak. Boleh jadi pekerja karyawan biasa itu lebih baik, manakala dia memiliki dua sifat itu, dan juga keikhlasannya karena Allah Subhanahu Wa Taala itu bahkan akan lebih barokah. Namun meskipun dia misalkan seorang manajer misalkan, namun kalau kemudian tidak ikhlas, ya, dan apalagi kemudian menghinakan kepada yang di bawahnya, melecehkan kepada yang di bawahnya, maka ini tentunya menjadikan tidak berkahnya. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, ini yang sifat yang ke 98 dari sifat-sifat ahli jahiliyah yang hendaknya kita juga harus menghindarkan diri dari perkara-perkara ini. Kemudian berikutnya yang ke 99 pandangan mereka terhadap dunia ini dengan pandangannya takjub, berbangga diri. Tentunya rentetannya seperti itu. Kalau kemudian seseorang itu bangga dengan kebaikan orang lain misalkan, atau kebaikan keturunannya, bangga dengan hasil karyanya, dengan pekerjaannya, dengan penemuan-penemuannya, maka di berikutnya tiada lain itu adalah pandangan dunianya itu akan, ya, pandangannya sebatas hanya perkara dunia. Maka khana fiddin aizzakum Allah wa rahimakum, seorang muslim pandangan itu menembus batas, tidak terbatas hanya lingkup dunia yang kecil dan fana ini, tapi lebih menembus kepada batas sampai memikirkan bagaimana, memandang bagaimana nanti akibat dan akhir kesudahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian hanya terbatas kepada dunia saja, ini adalah dari pandangan-pandangan ahlu jahiliyah yang mereka bangga dengan dunianya. Karena apa? Kebesaran dunia itu ada dalam hati mereka, yang semuanya itu diukur dengan dunia, mengukur seseorang itu dengan dunia. Bagaimana mereka mengatakan, وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Mereka mengatakan, seandainya Al-Quran ini diturunkan عَلَى رَجُلٍ عَظِيمٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ, yani, kepada seorang yang agung, seorang yang merupakan tokoh, seorang yang di antara dua kampung atau di antara dua daerah. Mereka mau menolak kepada Al-Quran karena turun kepada seorang anak yatim, ya, seorang nabi, ya, seorang yang dia yatim, dari keluarga tidak punya, ya, yang seperti itu. Pandangan mereka seperti itu karena pandangan bangganya mereka terhadap dunia. Maka ini perkara-perkara jahiliyah. Tatkala kebesaran dunia itu ada dalam hati mereka, maka siapapun orang yang memiliki dunia yang kaya, maka itu baginya adalah mulia, baginya adalah layak untuk dimuliakan. dan yang tidak punya dunia, tidak punya harta, maka itu adalah orang-orang yang rendah, orang-orang yang terhina. Maka ini, ini pandangan-pandangan ahlul jahiliyah seperti itu. Maka memandang sampai itu adalah masalah risalah, masalah kerasulan, kenabian ini. Mereka pun memandang kalau nabi rasul itu juga dari orang-orang yang kaya, bukan dari orang-orang yang fakir. Gimana Rasulullah SAW ini, mereka mengatakan, dikatakan oleh mereka ini, mereka menghinakan. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala tidak mendapati kecuali seorang anak yatim yang dimiliki oleh Abu Thalib itu untuk kemudian diutusnya sebagai seorang rasul? Apa tidak ada orang lain? Ini ejekan-ejekan mereka seperti itu. Ini mengukur sesuatu itu dengan dunia. Dan seperti itu betapa banyak. Maka ikhwan fillah insyaallah kita melihat kepada sejarah. Dan juga sabda-sabda Nabi SAW yang pertama dalam masalah ini. Rasulullah SAW sebagaimana juga hadis yang dibawakan oleh Ibn Hajar di Kitab Al-Jami' dari akhir Kitab Ulumul Maram. Ini beliau mengatakan, "Unduru man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Dalam masalah dunia, lihatlah kepada yang di bawah kalian. Jangan melihat kepada yang di atas kalian. Fa innahu ajdaru alla tajdaru ni'matallah. Maka itu lebih mendorong kepada seseorang untuk mengakui, untuk melihat akan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata ada yang lebih melarat. Oh, ternyata ada yang kurangan. Seperti itu. Tapi kalau dalam masalah agama, masalah akhirat, hendaknya kita melihat yang di atas kita. Ternyata orang lain itu lebih baik dari kita. Ternyata orang lain itu lebih tawaduk dari kita. Ternyata orang lain lebih dermawan dari kita. Ternyata orang lain lebih sungguh-sungguh dalam ibadah. Dan seterusnya, seperti itu. Dan itulah para sahabat. Yang Allah mengatakan, فَبِذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Pada yang demikian itu, mereka itu berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka ini didikan-didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabat. Tidak pernah yang namanya dunia itu ada dalam hati mereka. Dunia ada di tangan mereka, tapi tidak dalam hati mereka. Makanya kita lihat bagaimana mereka demikian mudahnya untuk kemudian membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan para sahabat seperti itu, mereka berlomba-lomba. La yakhsha al-faqr. Tidak khawatir dengan kefakiran. Ini mereka seperti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala ketika dalam perang Tabuk. Beliau membelanjakan atau menginfakkan semua yang dimilikinya sampai tidak tersisa untuk diri dan keluarganya. Kemudian dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang tersisa untukmu?" Kemudian kata Abu Bakar, "Yang tersisa untuk Allah dan Rasulnya." Tersisa untuk adalah Allah dan Rasulnya. Cukup bagiku Allah dan Rasulnya. Ini Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Utsman dalam perang Tabuk juga, padahal ketika itu baru saja kafilah dagangnya itu datang dari Syam. Ratusan dagangannya, dari unta, kuda, kambing-kambingnya dan banyak. Dan tengkulak-tengkulak pun juga sudah berdatangan, mau memberikan keuntungan yang berlipat. Namun ini para sahabat yang harta itu tidak ada dalam hatinya, ada di tangannya. Kemudian ratusan dibelanjakan untuk membiayai perang, dalam perang Tabuk itu. Bahkan termasuknya beliau yang membebaskan sumur yang ketika itu dibutuhkan oleh kaum muslimin, yang kemudian dikenal dengan Bi'a Utsman. Jadi ini sahabat Utsman radhiyallahu ta'ala. Maka tidak ada dunia itu ada dalam hati mereka, tapi itu ada dalam tangan mereka. Mereka kaya, tidak kemudian mereka berbangga diri atau mengukur segala sesuatu itu dengan dunia itu, tidak. Terkenal juga kisah dari Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu ta'ala, tatkala sakit keras di Mekah, di Kafatu Mekah, sakit keras dan khawatir kalau kemudian itu merupakan tanda-tanda ajalnya. Kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW, mau memberikan wasiat hartanya itu 2/3 dari hartanya. Mengatakan kepada Rasulullah ketika Rasulullah menjenguknya, Rasulullah, saya ini diberi kecukupan dan saya tidak punya ahli waris kecuali seorang anak perempuan. Apakah boleh saya mewasiatkan hartaku ini 2/3? Kata Rasulullah, jangan. Setengahnya Rasulullah, jangan. Sepertiganya, kata Rasulullah, tulut. Wasulut juga sih, sudah sepertiga saja. Dan sepertiga itu sudah banyak. Kemudian Rasulullah mengatakan, li'an tatruka warataka agniya khairul laka min an tatrukahum 'alatan yatakaffafuna 'ala an-nas. Engkau tinggalkan anak keturunanmu mereka itu dalam keadaan kecukupan, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kekurangan, meminta-minta kepada manusia. Artinya di sini para hadirin jazakumullah, bagaimana hasrat mereka dan juga mereka berlomba-lomba untuk membelanjakan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada dalam hati mereka. Ini azamatud dunya, kebesaran dunia itu tidak, bukan sebagai tolak ukur dan juga bukan sebagai timbangan dalam menimbang kepada sesuatu. Karena ini adalah mereka paham betul kalau itu adalah perkara-perkara jahiliyah. Namun demikian ya khana fitin jazakumullah, ini satu penyakit yang tentunya menjadi koreksi bagi kita. Terkadang manusia-manusia sekarang ini mengukurnya dengan itu. Di mana kebesaran dunia itu ada dalam jiwa mereka. Siapa yang punya dunia, maka itu aziz di sisinya. Yani mulia. Siapa yang tidak punya, maka itu adalah terhina. Maka seperti itu. Ini adalah perkara-perkara jahiliyah. Di mana pada ayat yang dibawakan oleh muallif rahimahullah ta'ala di surat Zukhruf, ya, ayat yang ke-31, وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Mereka mengatakan, seandainya Al-Quran itu turun, Al-Quran ini turun kepada seorang yang agung, rajulin azim, di antara dua kampung. Dua kampung maksudnya di sini adalah Makkah dan Taif. Mekah dan Taif ini memang dua kampung yang dari dulu merupakan, yakni sudah makmur, sudah ramai. Ya. Adapun yang sekarang ini seperti Jeddah itu belum dikenal dulu. Ya. Yang dulu adalah Mekah dan Taif. Tapi kalau kemudian berikutnya ternyata juga terpisahkan, karena Taif itu masuk daerah Najd, ya. Masuk daerah Najd, sementara Mekah itu adalah masuk daerah Hijaz. secara Hijaz ini. Dan Mekah dengan Taif ini berdekatan, tidak terlalu jauh. Dan Taif ini ada di arah tenggara dari kota Mekah yang merupakan daerah subur, di mana dua daerah ini bertolak belakang. Kalau penduduk Mekah, kebanggaan mereka dengan perdagangannya dan maju dengan perdagangannya. Sebaliknya orang Taif, ini mereka dengan pertaniannya. Dan memang merupakan pusat pertanian pada hari ini juga, demikian di daerah subur. Ini daerah dingin. Musim panas pun juga dingin. Padahal bandingannya Mekah itu tinggal naik saja. Dekat dari Mekah itu dekat. Sana itu pernah 3 kali ke Taif itu. Daerah dingin dan daerah subur. Ini Taif yang orang-orang kafir dahulu, orang musyrikin Quraisy mengatakan seperti itu, menghinakan. Maka mereka mengatakan seperti itu. Seandainya turun Al-Quran itu kok tidak turun kepada seorang yang agung, orang yang merupakan tokoh, ya, kaya dan tokoh di antara dua desa ini, dua, ya, di antara dua kampung ini. Yang dimaksudkan adalah Mekah dan Madinah, Mekah dengan Taif ini. Dan kemudian yang mereka inginkan dengan rajulin azim, kata mereka, itu adalah Walid bin Mughirah di Mekah. Atau Habib ibn Amr al-Jafafi. Dan juga mengatakan Allah bin Mas'ud yang ada di Taif. Kenapa tidak ada, tidak salah satu dari dua orang ini? Ini pelecehan mereka kepada Rasulullah SAW. Kata mereka, kalau risalah itu turun kepada salah satu dari dua orang ini lebih layak, kata mereka. Lebih pantas. Adapun kemudian risalah, kenabian, kerasulan ini diberikan kepada seorang anak yatim yang fakir, yakni Muhammad alaihi salatu wassalam, ini anggapan mereka tidak layak. Anggapan mereka ini tidak sesuai. Maka Allah Subhanahu wa taala pun membantah dengan pelecehan-pelecehan mereka. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik, mereka kan mau membagi-bagi akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk apa mereka tadahul, ikut-ikutan, ikut campur dari urusan Allah Subhanahu wa taala? Mereka mau nimbrung dari sesuatu yang itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala juga membantah, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu untuk kepada siapa risalah itu diberikan. Maka ini khonafidin insyaallah, ini mereka dari penyakit-penyakit jahiliyah yang ada pada mereka adalah mengukur segala sesuatu, kemuliaan itu diukur dengan dunia. Dan ternyata betapa banyak yang terpelanting, bergelimbangan karena dunia. Seperti yang kemarin baru-baru heboh ya. Ya, dari pengusaha lima daftar pengusaha muda Indonesia ya. Ternyata matinya tragis. Artinya itu terangis, gantung diri. Ya. Dunianya melimpah, tapi ternyata seperti itu. Akhirnya adalah terangis, hidupnya tidak pernah tenang. Kebetulan sepupunya adalah tetangga, ya, di Bindam itu. Cerita banyak, seperti itu. Apalagi dunia. Ya. Mengukur orang dengan dunia, kebanggaan dengan dunia, akhirnya seperti itu. Dikiranya kalau kemudian sudah gantung diri, bunuh diri seperti itu, selesai urusan, lah kalau Allah khawatir, ini tragis sekali. Sudah hidupnya glamor, ya, ibadahnya tidak terjaga, bahkan lebih percaya kepada kleniknya, kepada dukun dan habib-habib itu. Ini. Dan Nah, Allah, kebanyakan kan seperti itu. Orang-orang kaya ternyata juga banyak yang punya cekelan. Punya cekelan. Enggak pede kalau tidak punya seperti itu. Maka ini banyak seperti itu ternyata juga dibalik itu sih, dibalik glamour dan dunia yang melimpah ternyata seperti itu. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka ini sama sekali tidak akan bisa menenangkan hidupnya dan juga tidak akan membahagiakannya di akhiratnya. Tragis seperti itu. Ini ayat ya. Seperti itu adalah merupakan ayat yang harus kita renungkan. Harus kita tadabbur. Bahwa dunia itu bukan sebagai tolak ukur. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan dunia itu dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini insya Allah akan menenangkan kepada kehidupan kita dan akan menolong kepada akhirat kita. Ini kepada kita jazakumullah. Kemudian satu permasalahan lagi adalah mereka bagaimana dalam perkara yang ke-99 itu adalah mereka mau ikut-ikutan ngatur bersama dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula masalah yang ke-100 ini juga mereka istidrak. Mereka sok tahu dan seakan mereka mau punya usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan usul lagi, usil ya. Sampai kemudian menghukumi kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Maka ini seperti pada permasalahan 99 tadi. Mereka usul, kenapa risalah itu tidak turun kepada orang kaya saja, kepada Mughirah bin Syu'bah? Kepada siapa? Dari tokoh-tokoh mereka ya. Kepada Walid bin Mughirah, misalkan Mughirah bin Syu'bah ini sahabat ya. Walid bin Mughirah dan juga pada tokoh-tokoh mereka. Ini seakan mereka istidrak, mencari tahu. Seakan keputusan Allah Subhanahu wa taala belum sesuai. Yang perlu untuk kemudian diselaraskan. Maka khana bi tilaikum Allah. Ini keadaan mereka. Maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak tahu tentang nabinya, tentang Muhammad alaihi salatu wasalam, dan mereka lebih tahu tentang kelayakan. Kelayakan. Siapa yang layak untuk menjadi seorang rasul ini? Waliyadzubillah ini. Ini sidroh. Ini dalam risalah. Kemudian Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan juga dengan tadarruj, dengan sebagian-sebagian. Turun berkesinambungan dan itu sebagian-sebagian. Mereka pun mengatakan laula nuzila alaihi alquranu jumlatan wahidah. Seandainya Al-Qur'an itu turun sekaligus saja. Ini mereka usul seperti itu. Ini istidrak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya usulan kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memecah-pecah, memilah-milah Al-Qur'an itu? Turun sedikit-sedikit ini. Dan tidak menurunkan sekaligus. Ini sekali lagi juga maunya mereka urut campur dari sesuatu yang tidak bermanfaat bagi mereka. Dan mereka tidak punya ilmu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hikmah dari diturunkannya Al-Qur'an mufarraqan. Ini secara terpisah-pisah. Qala kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Demikianlah kami turunkan Al-Qur'an munajjaman mufarraqan. Jadi dengan sebagian-sebagian, tidak sekaligus. Linutsabbita bihi fu'adak. agar kami kokohkan dengan Al-Quran itu kepada hati. Yang pertama, warattalnahu tartila. Dan yang kedua, supaya dibaca dengan tartil yang sebenar-benarnya. Dan ini Al-Quran turun mujawwadan murattala, dengan tartil, dengan tajwid dan dengan tartil. Murattalnahu, supaya kami mentartilkannya dengan sebenar-benarnya. Ini merupakan dasar di antara keharusan untuk kita belajar tajwid ini. Wala yatunaka bimathalin illa ji'naka bilhaq wa ahsana tafsira. Kemudian yang ketiganya, wala yatunaka bimathalin, tidaklah mereka mendatangkan kepadamu dengan satu perumpamaan, illa ji'naka bilhaq, kecuali kami datangkan kepadamu dengan al-haq. Dan ini Al-Quran terkadang turun juga untuk membantah kepada apa yang disangkal dari mereka-mereka ahlul jahiliyah ini. Sering ayat itu turun membantah kepada mereka ini, ahlul jahiliyah. Maka ini fungsinya seperti juga di awal-awal dari surat Al-Baqarah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat orang-orang munafik, ya, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah sekaligus. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka menipu kepada Allah dan orang-orang yang beriman. Hakikatnya tidak demikian. Allah langsung membalasnya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Allah tidak tertipu, orang-orang mukmin juga tidak tertipu. Sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Ketika mereka mengatakan innama nahnu muslihun, kami adalah orang-orang berbuat baik, berbuat islah, Allah langsung membalasnya, ala innahum humul mufsidun. Merekalah orang yang berbuat kerusakan. Dan terus seperti itu di bawah. Ketika mengejek kepada para sahabat, anu'minu kama amana sufaha, apakah kami harus beriman seperti imannya orang-orang yang safi, orang yang dungu? Allah langsung membantah, ala innahum humus sufaha. Mereka lah orang yang dungu. Mereka lah orangnya yang benar-benar dungu. Juga tatkala mereka menghinakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengatakan innama nahnu mustahzi'un. Kami hanya menghinakan saja, istihza', melecehkan mereka saja. Allah mengatakan Allahu yastahzi'u bihim. Allah yang akan membalas ejekan mereka. Maka ini ayat Al-Quran turun seperti itu. Untuk membantah. Ya. Dan terkadang seperti itu. Jadi menjelaskan. Dan ini tentunya ketika terjadi dengan kasus-kasus seperti itu. Lebih kokoh. Ya. Lebih mantap. Demikian pula. Seperti dalam kisahnya. siapa kita dalam hadithul ifik. Ya. Cerita-cerita dusta dituduhkan kepada Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh selingkuh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayatnya. Turun langsung dari langit. Menjelaskan tabri'at Aisyah radhiyallahu anha. Terbebasnya Aisyah dari semua tuduhan itu. Kemudian yang menuduh itu adalah orang-orang yang sombong, yang dikuasai dengan kesombongannya. Dikatakan walladzi tawalla kibrahu, yang orang-orang yang dikuasai dengan kesombongannya. Dan ini Abdullah bin Ubay bin Salul dan kroni-kroninya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan undang-undang sekaligus ketegasan kepada mereka. Kalau menuduh orang berzina, kemudian tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka tuduhan itu berbalik kepada yang menuduhnya. Hukum itu berbalik kepada yang menuduhnya. Dengan had qadaf namanya. Ini kemudian tidak sembrono. Maka ini Al-Quran turun seperti itu hikmahnya untuk memberikan yang benar dan berikan yang terbaik dari apa yang disangkakan oleh manusia. Qala wa Qur'anan farraqnahu litaqra'uhu 'alan nasi 'ala muktin wa rattalnahu tartila. Wa Qur'anan, dan Al-Qur'an ini turunkan, farraqnahu, kami pisah-pisah dalam turunnya. Dan tentunya sebagai terkadang turunnya itu adalah karena ada asbab yang kemudian dikenal dengan asbab nuzul, sebab turunnya ayat. Nah, ini kalau sesuai dengan seperti itu akan lebih kokoh ya. Sesuai dengan keadaan. Namun kemudian kaidah mengatakan al-ibrah bi umum lam tadhi khusus sebab. Dalil dalam Al-Qur'an ini tidak sesuai dengan sebab turunnya, tapi dengan keumuman daripada lafaz yang ada. Meskipun turunnya itu adalah karena sebab. Seperti misalkan pada ayatul zihar, tentang masalah zihar. Ini seorang suami menyamakan istrinya dengan ibunya sendiri. Ini kisahnya adalah kisahnya Hawla binti Tsa'labah yang dizihar oleh suaminya. Sudah tua ya, dizihar. Kemudian zihar di masa jahiliyah dulu itu sama dengan cerai. Makanya setelah dizihar oleh suaminya, kemudian suaminya mengajak untuk berhubungan, ditendangnya itu suaminya karena istrinya lebih muda darinya ini, dan lebih apa, suaminya itu sudah tua juga. Ditendangnya suaminya, kemudian langsung memakai pakaiannya dan lari menuju Rasulullah SAW. Karena memang sebelum turun ayat zihar itu, anggapan dulu di masa jahiliyah namanya zihar itu sama dengan cerai. Berarti sudah kata cerai. Maka kemudian Hawla binti Tsa'labah datang kepada Rasulullah SAW mengadukan itu. Kemudian Rasulullah mengatakan tunggu sampai keputusan dari Allah Subhanahu wa taala turun. Kemudian turun di awal dari surat Al-Mujadalah itu. Ya, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Dia mengeluh kepada Allah. Ya, kemudian ayat ini turun kemudian apa namanya? Ketentuan hukum ya. Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa siapa yang mendihar istrinya maka harus membayar tebusan. Ini bukan cerai tapi harus membayar tebusan dari kafarat. Kafaratnya adalah pertama berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi tidak sembrono, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Maka ternyata ini sang suami pun juga tidak bisa dua-duanya ini. Puasa bagaimana puasa 2 bulan sudah tua, 2 bulan berturut-turut akan mampu, enggak mungkin mampu. Kemudian memberi makan 60 orang miskin, nah kita aja hidup melarat ini. Artinya suaminya ini orang melarat, tapi istrinya mana kecukupan. Ya akhirnya kemudian dendamnya itu separuh dibayarkan oleh Rasulullah dan separuh dibayar oleh istrinya. Kurang apa ini istri yang sangat baik, dan itu para sahabat sahabat ini meskipun dibegitukan oleh suaminya tetap bagaimana menyelamatkan suaminya dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, dibayarkan ya. Maka ini asbab, maka itu Al-Qur'an turun munajjaman muharrafan perkara sesuai dengan sebab turunnya, juga untuk memudahkan dalam mengamalkan dari syariat-syariat Al-Quran. Kalau kemudian Al-Quran itu turun sekaligus, tentunya manusia tidak akan mampu untuk mengerjakannya, tidak akan mampu untuk mengamalkannya. Maka demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran ini adalah sesuai dengan kejadian. Terkadang ada munasabah. Untuk tiada lain adalah untuk menjelaskan hukum-hukum dari masing-masing kejadian tersebut. sesuai dengan keadaan, seperti pada ayatul siam. Ayatul siam saja ini kan turun tidak sekali. Kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Baru itu toh. Ayat berikutnya, turun berikutnya. Ya. Sampai kemudian pemahamannya kan macam-macam. Ketika itu, awalnya. Ya. Jadi, turun ayat siyam saja, itu turun beberapa kali. Pertama itu, yang namanya puasa itu masih boleh memilih. Antara puasa atau bayar fidyah. Ya. Boleh memilih. Awalnya. Ini awalnya masih boleh memilih. Mau puasa silakan, membayar fidyah silakan. Awalnya begitu. Kemudian ditetapkan bahwa diwajibkan untuk berpuasa. Dan fidyah ini hanya bagi orang-orang yang ashabul azab. Orang-orang memilih udhur. Yang wa'ingun tumaridhan awala safarinya. Sakit atau dalam safar. Ya. Juga tentang kaifiatnya, ini juga Allah mengatakan waqulu washrabu hatta tabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad. Ini baru sampai itu toh. Min al-fajrnya ini berikutnya. Makanya dipahami oleh para sahabat, Rasulullah Ali bin Hatim di antaranya, hatta tabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad. Sampai jelas bagi kalian benang merah dari benang putih. Maka kalau mau tidur itu nyanding benang. Kalau benang hitamnya sudah kelihatan, oh berarti ini sudah subuh, ya. Sudah nggak boleh makan lagi. Awalnya seperti itu dipanggil oleh para sahabat, kemudian baru kemudian turun ayat minal fajr, oh dari waktu fajar, bahwasanya benang hitam dengan benang putih ternyata adalah syafaq dari apa fajar, fajar shadiqnya. Nah, ini juga berantai. Maka ini khonisina jazakumullah, ini mereka yang mau usul ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini juga umumnya pada orang-orang ahlu bid'ah ya. Yang mereka juga sok tahu dan sok memberitahu seakan Allah tidak tahu ya. Ini orang-orang ahlu bid'ah yang Allah sebutkan di surah Al-Hujurat ya. Bahwa keadaan mereka orang-orang ahli bid'ah ya, dan ini dilakukan oleh banyak dari kalangan ahli bid'ah yang suka melafadz-lafadzkan niat misalkan ini kan istidrak ya, seakan Allah Subhanahu wa taala tidak tahu dengan apa yang dilakukannya ya. Sampai kemudian niat itu dilafadz-lafadzkan oleh mereka ini. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah seperti itu di surat Al-Hujurat. Makanya kalau kita izinkan Allah, dan ternyata itu adalah perilaku-perilaku dari ahli jahiliyah. Ini mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Wallahu ta'ala subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.